Nah, ini yang disebut dengan mustaqarah. Mustaqar tadi di Quran surah ke-11 ayat ke-6. Ini yang disebut mustaudaah. Ya, menyebar, menyebar, menyebar, menyebar, menyebar. Di mana dia tersembunyi itu? Hanya Allah yang tahu. Makanya antum kan beraktivitas kan? Ada yang berdagang, ada yang kerja jadi karyawan, jadi gini, jadi pengusaha, macam-macam. Untuk mendapatkan apa? Itu yang menyebar ini. Ya. Dan menariknya antum kan minta kepada Allah. Ya kan? Bahkan setiap dalam sholat. Coba lihat, Isa aja tadi minta 4 kali. Masih ingat gak? Ya, coba duduk di antara dua sujud itu. Ya, antum baca apa? Rabbil firli war wajburni war war. Apa artinya warzukni? Minta rizki. Tuh. Antum minta rizki. Antum ke pusat minta tuh kepada Allah. Ya Allah, saya minta rizki, minta rizki. Warzuk itu minta rizki. Ada yang belum tahu. Ya 4 kali Isa, warzukni, warzukni. Setelah Isa masih minta juga. Ya Allah, berikan saya rizki. Yang tadi apa dalam sholat? Warzukni. Warzukni minta rizki. Antum minta ke pusat tuh. Minta, minta. Ya Allah, minta, minta, minta. Soalnya Allah disebarkan. Ambil, ambil, ambil, ambil. Cuman persoalannya yang kurang lengkap, kita gak belajar bagaimana cara ngambilnya. Gak tahu infonya ini nyebarnya kemana aja nih. Yang paling repot itu adalah orang bikin usaha duluan. Usaha ini, usaha ini, usaha ini. Memang dapat, memang akan dapat, akan dapat. Cuma karena kita enggak tahu cara menyebarnya, maka masanya lebih lambat cara mendapatinya. Dan itu enggak terukur. Enggak terukur dalam konteks apa? Dalam konteks memetakan aktivitas kita. Kadang-kadang, maaf, waktunya sholat masih sibuk nyari ini. Ya, jadi kita enggak bisa bagi kapan sholat, kapan baca Quran, kapan sedekah, kapan tilawah, kapan ngapalin Quran. Coba lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Itu kan pedagang sukses, pebisnis sukses, hartanya banyak, tapi masih sempat sholat tahajud sampai hatam Quran. Masih sempat sehari punya program sedekah, sehari nengokin orang sakit, sehari bisa menyolatkan orang yang meninggal, sehari bisa nganterin orang ke alam kubur. Itu ketika Nabi tanya, siapa malam ini yang hari ini yang sempurna jamaahnya? Ngacung semua. Siapa hari ini sudah sedekah? Sebagian turun tangan, bahkan masih angkat. Siapa hari ini yang sudah membaca Al-Quran? Beliau angkat. Siapa hari ini yang nengok orang sakit? Beliau angkat. Siapa yang hari ini sudah mengantar orang ke jenazah ke kuburan? Beliau angkat. Semua yang dikatakan Nabi, beliau ngangkat tangan. Pertanyaan saya itu bagaimana cara manage aktivitasnya? Karena beliau tahu kunci rezeki itu ada di sini. Kalau nyebarnya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Maka beliau atur aktivitas ibadah saya ini yang ke sini. Yang rezeki ini yang ini. Atur waktunya kapan mendapatkan yang ini, kapan dapat yang lain. Yang paling dahsyat ini nanti yang akan kita bahas. Ada rezeki bahkan yang belum dicari, dia sudah datang. Min haitsu la yahtasib. Dari sisi yang tidak dia ketahui. Nanti kita lihat dan kita buktikan dengan ayat-ayatnya.